وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم انفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي أرشدني وأرشدكم الله، رحمنا الله إياكم. Pada sore hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi limaula. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang waktu-waktu di mana diharamkannya seseorang melakukan salat, ya kita sudah jelaskan bahwa apakah larangan tersebut untuk keharaman atau untuk kemakruh, ya. Dan kita sampaikan bahwa yang mu'tamad adalah larangan tersebut untuk suatu hal yang haram, untuk salat yang larangan tersebut, ya, itu adalah larangan keharaman. Dan kita juga sudah jelaskan waktu-waktunya, ada 5 waktu. 3 waktu itu terkait dengan pergerakan matahari, maknanya waktunya fix, ya, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa maju dan mundur. Yang 2 itu adalah apa? Waktunya tergantung dengan fi'lul musalli, tergantung dengan apa yang dilakukan oleh orang yang salat. Yes. Kemudian kita juga kemarin sudah bahas tentang salat-salat apa saja yang haram dikerjakan. Yes. Salat apa saja yang haram dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Kemarin kita sampaikan bahwa salat yang memiliki sebab, ya. Namun sebabnya datang belakangan, seperti salat istikharah atau salat sunnah ihram misalnya, itu dilarang atau haram dilakukan pada waktu-waktu terlarang yang 5. Sedangkan begitu pula dengan salat sunnah mutlak, ya, salat sunnah mutlak. Kita juga pada pertemuan yang lalu kita juga jelaskan bahwa ada pengecualian. Di antara pengecualiannya adalah di tanah haram, al-haram al-makki, ya, bahwa waktu-waktu ini tidak berlaku di al-haram al-makki. Begitu juga pengecualian lainnya adalah ketika waktu istiwa, ya, waktu istiwa pada hari Jumat. Kemudian, ya, kita juga sudah mengulas pasal-pasal sakatatus shalah, tempat-tempat di mana seseorang disunnahkan untuk diam sejenak sepanjang atau selama ucapan subhanallah, ya, yaitu antara takbiratul ihram dan doa iftitah, antara doa iftitah dan ta'awudz, antara ta'awudz dan al-fatihah, ya, antara akhir surat al-fatihah dengan amin, antara amin dengan surat, ya, dan antara surat dan ruku. Dari enam itu lima disunahkan diam sejenak selama ucapan subhanallah. Adapun satu, yaitu antara amin dan a dan surat, itu disunahkan diam selama atau selama bacaan al-fatihah, ya, memberikan waktu kepada makmum untuk menyelesaikan al-fatihah. Karena di dalam madhab, ya, makmum, ya, meskipun dia salat dengan imam, ya, al-fatihah imam tidak mewakili al-fatihah makmum. Makanya makmum juga memiliki kewajiban untuk membaca al-fatihah. Kemudian juga kita pasal lainnya, ya, pasal berikutnya itu kita juga sudah jelaskan tentang tuma'ninah di 4 tempat, yaitu pada rukuk, pada i'tidal, pada sujud dan duduk di antara 2 sujud. Ikhwati arsyana syadukumullah rahimanallahu iyakum. Pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk kepada pembahasan sebab-sebab sujud sahwi. Sebelum kemudian kita masuk kepada sebab-sebab yang kemudian dengan sebab itu seseorang disunahkan melakukan sujud sahwi, ya, di dalam madhab, ya, karena memang pembahasan tentang sujud sahwi ini cukup beragam di antara kalangan para ulama lintas madhab, ya. Adapun di dalam madhab, hukum sujud sahwi itu hukumnya sunnah, ya. Hukum sujud sahwi itu hukumnya sunnah, itu di dalam mazhab. Maknanya apabila seseorang melakukan sebab-sebab sebab-sebab sujud sahwi, maka ketika dia tidak sujud sahwi karena sebab tersebut, ya, sholatnya tidak batal. Karena apa? karena sebab karena sujud sahwi sendiri itu hukumnya sunnah, itu di dalam madhab. Kemudian ikhwati arsyadani arsyadakumullah rahimanallahu iyakum, di antara hal lainnya tadi hukum, kemudian kapan sujud sahwi itu dilakukan, apakah setelah salam atau sebelum salam. Di dalam mazhab sujud sahwi itu dilakukan, semua sujud sahwi dengan berbagai macam sebabnya semuanya dilakukan sebelum salam. Ya, maka secara hukum-hukumnya sunnah. Ya, secara waktu dilakukan itu dilakukan sebelum salam. Ya. Itu dua hal yang terkait dengan sujud sahwi yang ya tentunya tadi saya katakan bahwa lintas mazhab, entah itu mazhab Hambali dan lain sebagainya, Hambali, Maliki dan Hanafi, itu cukup beragam pendapat tentang sujud sahwi. Ya, cukup beragam. Ya, namun kembali lagi saya kita tegaskan bahwa di dalam mazhab, ya, mazhab imamuna imam Syafi'i rahimahullah, ya, bahwa sujud sahwi secara hukum-hukumnya sunnah mu'akkadah, ya, sunnah. Ya. Kemudian secara waktu pelaksanaan dilakukan sebelum salam. Ya, dilakukan sebelum salam. Ya, karena ada pendapat juga yang mengatakan salat sujud sahwi itu setelah salam dan lain sebagainya dengan penelitian-penelitiannya. Syekh Salim Sumer Al-Hadrami mengatakan, asbabu sujud sahwi arba'ah. Sebab-sebab seseorang disunnahkan melakukan sujud sahwi itu ada empat. Maka kita akan bahas empat sebab ini. Yang pertama adalah tarku ba'dhim min ab'adhis shalah, yaitu meninggalkan sebagian atau salah satu dari ab'adhus shalah, au ba'dil ba'd, atau sebagian dari ab'adhus shalah. Ya, sebagian dari ab'adhus shalah. Apa itu ab'adhus shalah? Insyaallah nanti setelah ini akan ada pembahasan tentang ab'adhus shalah dijelaskan oleh Syekh Salim Sumer Al-Hadrami. Ya. Akan tetapi pada kita kasih gambaran global bahwa ab'adhus shalah itu adalah dia hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Jadi hal-hal yang sunnah muakkadah dilakukan di dalam salat itu yang disebut dengan ab'adhus shalah. Ya, itu yang disebut dengan apa? Ab'adhus shalah. Dinamakan ba'dhus shalah atau dinamakan ab'adhus shalah karena ya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ya, beliau mengatakan bahwa dinamakan apa namanya? Ab'adhus shalah itu karena dia mirip dengan ab'adhul haqiqiyah. Ya, karena dia mirip seolah-olah dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan, ya, dari hakikat sholat itu tersendiri, sehingga ya maka dinamakan ab'ad, meskipun tadi hukumnya adalah apa, sunnah muakkadah. Nah, di antara ab'adus sholah, ya, kita ambil satu contoh yang disebutkan itu apa, at-tasyahudul awal. Di dalam mazhab, ya, at-tasyahudul awal itu dia bagian dari ab'adus sholah. Ya, dia bagian dari ab'adus sholah. Maka apabila seseorang kelupaan melakukan atau dia ketika dia di rakaat kedua, ya, setelah sujud kedua dia langsung balik, ya, dia langsung balik kemudian dia berdiri, ya, kemudian dia berdiri, ya, kemudian dia membaca Al-Fatihah misalnya, nah, itu dia apa, dia telah meninggalkan ab'adhus shalah, yang mana ya dia disunahkan ketika dia meninggalkan tasyahud awal tadi, ya, dia disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam nantinya. Ya, ini yang pertama, ya, tentang ab'adhus shalah. Sedikit saya ada masalah yang kemudian perlu kita beri catatan di sini terkait dengan tasyahudul awal dan kedudukannya sebagai ab'adhus shalah. Dan ini sering terjadi, ya, bahkan beberapa kami pernah menemuinya di beberapa tempat. Biasanya ketika seorang imam dalam sholat berjamaah, ketika seorang imam lupa duduk tasyahudul awal, Biasanya yang dilakukan oleh makmum, apa yang dilakukan oleh makmum? Mengucapkan subhanallah. Ya. Yunabbih alal imam. Dia mengingatkan imam bahwa imam ente lupa. Ya, lupa membaca, lupa duduk tasyahudul awal. Oke, okay, ya. Tapi ada hal yang perlu kita catat. Kalau misalnya imamnya belum bangkit, misalnya imamnya masih ya separuh, dia kemudian dia belum berdiri tegap, ya. Kemudian dia belum membaca Al-Fatihah misalnya, tafadhal, silahkan imamnya kembali karena ketika dia belum berdiri sempurna. Tapi ya, ketika seorang imam ya sudah berdiri kemudian sudah membaca Al-Fatihah, ai talabbasa bil fard, ya, imam sudah melakukan rukun berikutnya, maka ketika imam kembali, ya misalnya tadi imam lupa ya, dari sujud Allahu Akbar, ya, imamnya Allahu Akbar, langsung bangkit. Kemudian makmumnya subhanallah, subhanallah, imamnya ragu misalnya, kemudian imamnya langsung Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, makmumnya subhanallah, kata makmum. Ya, kemudian imamnya mengikuti makmum, ya, talabbasul bil, apa, mengikuti kembali ke sunnah setelah imamnya talabbasa bil fard, ya, kembali ke ab'ad setelah imamnya talabbasa bil fard, maka dalam kondisi ini sholat menjadi batal. Dalam kondisi ini salat menjadi batal. Ini hati-hati. Karena ini sering terjadi, kami beberapa kali mendapati ya, kejadian seperti ini. Ya. Imamnya lupa, makmumnya kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya sudah berdiri, sudah Al-Fatihah, sudah mulai Al-Fatihah. Kemudian imamnya itu kemudian langsung balik. Ya. Balik bertasyahud. Padahal tasyahud tadi kita ya, kita pahami bahwa tasyahud itu adalah dia ab'adus shalah, bukan rukun. Ya. Ab'adus shalah, bukan rukun. Jadi ini perlu kita pahami, ya. Maka ketika imam meninggalkan, bahkan ditinggalkan secara sengaja pun at-tasyahudul awal itu apa? Itu tidak mengganggu keabsahan salat seseorang. Ya, namun ya tetap berkurang secara nilai. Ya, atau dia melakukan, seorang meninggalkan itu dia melakukan hal yang makruh, ya, karena salah satu apa namanya hal yang makruh dalam sholat adalah apa, secara dhabit itu adalah hal-hal yang apa yang sifatnya sunnah, meninggalkan hal-hal yang sunnah mu'akkadah secara sengaja, ya. Jadi ini yang perlu kita catat dan garis bawahi, karena saya sering ya, dan mungkin di tempat lain juga sering, ya, di mana kemudian imam lupa tasyahud, imam sudah Al-Fatihah, diingatkan oleh makmum terus, ya, kemudian imamnya kembali. Itu dalam mazhab itu salatnya apa? Batal. Karena dia kembali kepada hal yang sunnah, kepada ba'adus shalah, ba'da talabbusi bil fard, setelah dia melakukan rukun. Ya. Seperti itu. Jadi ikhwati asy-syarih sadakumullah, rahimanallahu yakum, ini perlu kita catat dan perlu kita garis bawahi. Ya. Dan ini ilmu juga bagi seorang imam dan ilmu juga bagi makmum. Jadi makmum kalau imamnya lupa dan imamnya sudah Al-Fatihah misalnya, ya juga jangan kemudian ngucap subhanallah, subhanallah terus. Ya. Saya pernah menemukan ada ya, salah seorang teman, dia bercerita ya, bahwa apa? Bahwa dia menjadi imam dan dia tahu ketika kembali ke tahiyat awal ba'da talabbusi bil fard, ya, tasyahudul awal ba'da talabbusi bil fard tadi, ya akan batal salatnya. Tapi karena kemudian makmumnya itu subhanallah, subhanallah, subhanallah, ya, dia takut kemudian apa terjadi fitnah pada makmumnya, dia kembali. Ya. Yang kemudian dia kemudian bercerita, dia kemudian dia mengulang lagi salatnya. Ya. Karena dia tahu itu batal. Maka ikhwatir syadikumullah, ini perlu pengetahuan bagi imam maupun makmum. Ya, imam ataupun makmum. Ya. Au tarku ba'dil ab'ad, atau meninggalkan ba'dil ab'ad. Ya, ba'dil ab'ad. Ba'dil ab'ad apa? Misalnya zikir yang ada pada ab'adus salam. Misalnya ab'adus salat tasyahudul awal. Ya. Zikirnya apa diantaranya? Ya, at-tahiyyatu lillah pada tasyahud awal, bukan pada tasyahud akhir. Kalau at-tahiyyat pada tasyahud akhir itu hukumnya rukun. Ya. Nah. Tapi pada tasyahud awal meninggalkan misalnya, atau meninggalkan satu kata ya dari abadus shalah itu tadi ya, atau satu kalimat ya, atau bahkan satu huruf sekalipun ya, itu disunahkan baginya ya, bagi seseorang tadi disunahkan baginya untuk sujud sahwi sebelum salam ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ikhwati arsyad yang syadakumullah rahimanallahu iyakum ya, yang kedua adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan, yaitu melakukan sesuatu ya, yang apabila sesuatu ini dilakukan dengan sengaja maka akan membatalkan salat, tapi dilakukan karena lupa ya. Paham? Sesuatu ini ya, dilakukan, apabila dilakukan dengan sengaja dia akan membatalkan sholat, tapi apabila dia dilakukan tanpa sengaja ketika itu dia disunahkan untuk ditebuslah, disunahkan untuk dibayar dengan apa, dengan sujud sahwi sebelum sholat. Contoh misalnya ya, seorang musalli, seorang yang sholat, dia melakukan sesuatu, entah itu dia karena lupa, entah itu dia karena dia nggak tahu hukumnya ya, misalnya dia makan ya, kalau yang pernah mungkin terjadi kepada saya adalah apa, sebelum sholat makan permen ya. Ketika takbiratul ihram nggak sadar kalau kemudian karena kan kebiasaan kita makan permen karet, kalau seseorang bisa makan permen karet, dia melakukan kegiatan apapun sambil makan permen karet ketika itu ya, dan dia tetap beraktivitas. Nah itu pula yang terjadi waktu itu kepada saya ya, saya makan permen karet ya. Saya lupa permen karet atau permen apa, yang jelas permen ya. Saya takbiratul ihram ya. Ternyata setelah al-fatihah baru sadar, ternyata saya makan permennya langsung dibuang. Oke, kalau saya melakukan ini dengan sengaja, makan permen tadi dengan sengaja, maka sholat saya batal. Nih, kalau makan permen dengan sengaja, maka batal. Tapi karena saya lupa, maka apa? Maka pada kondisi tersebut disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi itu, ya. Jadi sesuatu yang apabila dilakukan dengan sengaja ya, membatalkan salat ya, membatalkan salat. Apabila dilakukan dengan sengaja membatalkan salat, tapi kemudian dilakukan karena lupa ya, dilakukan karena lupa itu enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Maknanya enggak apa-apa itu nanti dibayar dengan sujud sahwi dua rakaat sebelum salam. Ya. Jadi ini harus dibedakan, melakukan pembatal salat ya, pembatal salat kal aklil qalil wal kalamil qalil misalnya ya, ngomong sedikit tanpa sengaja. Ya. Maka apa? Maka ini dibayar dengan atau ditebus dengan apa, sujud sahwi, disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Itu kondisi yang kedua ya, sebab sujud sahwi yang kedua. Sebab sujud sahwi yang ketiga adalah naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallih ya, yaitu memindahkan rukun qawli ya. Kemarin kita sudah bahas rukun salat itu terbagi menjadi empat jika dilihat kepada bentuknya misalnya. Pertama ada rukun fi'li, yang kedua ada rukun qawli, yang ketiga ada rukun qalbi, yang keempat ada rukun ma'nawi ya. Kemarin juga kita sudah jelaskan kalau Syekh Salim bin Sumail al-Hadrami menyebutkan 17, beliau memisahkan antara misalnya ruku wa tuma'ninatu fih ya, ruku satu, tuma'ninah satu ya, sujud ya, wa tuma'ninatu fih ya, sujud satu, jadinya apa, jadinya 17 ya. Kemarin kita sudah bahas ada rukun qauli, ada rukun fi'li ya. Ya, rukun qauli ya dikerjakan oleh qaul oleh lisan, adapun rukun fi'li dikerjakan oleh anggota badan. Lah di sini adalah apa? Naqlu ruknin qauli, memindahkan rukun qauli ila ghairi mahallihi, akan tetapi dengan catatan rukun qauli itu tidaklah berupa, ya, kita tahu rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram, ya. Nah, ini jangan dipahami nanti, wah saya tadi pas sholat karena terburu-buru dapat imam apa namanya ruku, saya langsung ruku, takbiratul ihramnya lupa, saya pindah setelah iktidal, saya baru kemudian lakukan takbiratul ihram. Nah, ini enggak berlaku. Ya. Ini namanya bukan ini karena apa? Karena takbiratul ihram itu dia dikecualikan dari kondisi ini. Ya. Begitu juga dengan apa? Dengan salam. Ya. Jadi antara takbiratul ihram rukun qauli, Allahu akbar. Ya. Kemudian takbiratul salam itu juga rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Lah, kalau seorang dia kemudian memindahkan salam, misalnya tasyahud awal, pada tasyahud awal dia salat zuhur misalnya 4 rakaat, dan tasyahud dia pindahkan salam, sudah ketika dia sudah selesai salam, sudah batal salatnya. Ya, berakhir salatnya. Ya. Maka rukun qauli yang dipindahkan ini tidak berlaku bagi apa? Bagi takbiratul ihram dan salam. Maka apalagi contoh rukun qauli? Di antara contoh rukun qauli adalah Al-Fatihah. Misalnya seseorang dia membaca Al-Fatihah pada kondisi ruku. Ya. Ketika dia kemudian membaca Al-Fatihah pada kondisi ruku, ya. Disunahkan untuk membayarnya dengan sujud sahwi, ya. Ketika dia memindahkan rukun qauli ke bukan tempatnya. Ya. Al-Fatihah yang seharusnya dibaca ketika seseorang dalam kondisi berdiri dibaca dalam kondisi ruku, atau dibaca dalam kondisi sujud, ya. Dibaca dalam kondisi sujud, ya. Begitu juga misalnya seorang di antara rukun qauli as-salatu 'ala nabi, ya. Salatu 'ala nabi, pada biasanya ya as-salatu nabi tempatnya apa? Tasyahudul akhir. Ya. Kemudian seseorang apa dipindah sama dia setelah Al-Fatihah misalnya, ya. Maka dalam kondisi ini, ya, maka dalam kondisi ini seseorang disunahkan ketika dia memindahkan hal tersebut disunahkan untuk membayarnya dengan apa? Dengan sujud sahwi. Ya. Kemudian Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri beliau mengatakan, wa mithlu rukni fi hadzal hukm, ya. Tadi kan dikatakan rukun qauli. Tapi yang mirip, ya, seperti apa? As-surah. Dia baca surat tidak setelah Al-Fatihah misalnya. Sebelum Al-Fatihah misalnya dia baca surat. Atau dia baca surat ketika i'tidal misalnya. Loh, Ustaz, i'tidal kan bukan rukun qauli. Iya, makanya kemudian diberikan tambahan oleh Syekh Salim bin Sumer, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri bahwa ketika kita memindahkan bacaan surat bukan pada tempatnya juga disunnahkan untuk apa? Untuk sujud sahwi. Begitu juga bacaan tasyahudul awal. Ketika kita memindahkan bacaan tasyahudul awal, ya, tidak pada tempat bacaannya, bukan gerakan. Bacaannya, ya, ke bukan tempatnya, nah, ya kita pindah tasyahudul awal ke misalnya duduk di antara dua sujud misalnya. Ya, maka kemudian apa? Kemudian meskipun dia tidak hukumnya tidak wajib, atau meskipun tadi tasyahud awal hukumnya sunnah, ya, tapi kemudian dalam kondisi ini dia juga disunnahkan, seseorang juga disunnahkan untuk apa? Untuk membayarnya dengan sujud sahwi, sebelum salam, ya, seperti itu, ya. Ikhwati arsyidakumullah rahimanallahu wa yakum. Kemudian yang keempat adalah iqa'u ruknin fi'li mahtimali ziyadah. Oke. Iqa'u ruknin fi'li mahtimali ziyadah. Jadi, ya, Kapan seorang disunahkan untuk sujud sahwi? Ketika dia melakukan melakukan rukun fi'li. Perhatikan, yang ketiga tadi rukun qauli, memindah rukun qauli bukan pada tempatnya. Yang keempat adalah ya melakukan rukun fi'li mahtimali ziyadah, dengan adanya kemungkinan penambahan rukun. Ya, contoh ya. Misalnya seseorang dia salat. Ya. Salat atau kita langsung kepada rukunnya saja ya, bukan rakaat ya, rukun. Seseorang dia salat. Oke. Okay. Ya, dia sudah sujud satu kali. Cuman dia ragu, ya, apakah dia sudah sujud dua kali atau dia sudah baru sujud satu kali, dia ragu. Ya. Paham? Jadi ini orang dia sedang, ya, kita anggap saja dia sedang duduk, ya. Kemudian dia ragu, apakah dia sudah sujud dua kali? Mananya kalau dia dua kali dia harus bangun dong. Ya. Atau dia baru sujud satu kali, mananya dia harus sujud lagi. Ah, dalam kondisi ini mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan yang jumlah yang yakin. Bukan yang kita yakini, tapi yang yakin. Ketika kita ragu ini sudah dua atau ini sudah dua atau baru satu, maka yang yakin itu satu. Paham? Yang dua ini karena ragu. Maka kita pakai yang yakin, kita ambil yang satu, maka kemudian kita nambah lagi satu. Ah, di sini ada kemungkinan bahwa apa? Kita menambah rukun fi'li. Karena bisa saja ketika kita tadi pastikan bahwa kita satu, bisa saja ada kemungkinan kita ternyata sudah sujud tiga ruku. Ya. Sudah sujud tiga sujud. Ya. Maka ini yang namanya ihtimal ziyadah. Ihtimal ziyadah. Adanya kemungkinan penambahan rukun fi'li. Karena apa? Karena seorang ragu tadi. Ya. Karena seorang ragu. Ya. Itu tadi pada ruku ya. Itu pada rukun fi'li, pada ruku. Nah, afwan, pada sujud. Sujud yang dua kali. Ya, seseorang ya dia ragu, ini dah sujud dua kali atau baru sujud satu kali, dia ragu. Maka yang dipakai apa? Yang dipakai adalah yang satu kali. Maka dia harus menambah satu lagi. Nah, ketika dia menambah satu lagi ini, kan ada kemungkinan, kan dia ragu tadi, dia dah dua atau baru satu. Ada kemungkinan dia juga melakukan ini tiga kali. Maka ihtimalu ziyadah yang ada pada kondisi ini, maka disunahkan seseorang untuk apa? Untuk sujud sahwi. Ya. Seperti itu. Jadi ketika dia dalam kondisi ragu, ini sudah ini atau belum? Ya. Atau misalnya, ya, seorang dia ragu, dia sudah duduk di antara dua sujud atau belum, misalnya. Duduklah dia di antara dua sujud, misalnya. Ditambahnya. Maka apa? Ketika dia menambahkan rukun fi'li tadi, ya, rukun fi'li tadi, maka kemudian apa? Dengan ihtimal ziyadah. Ya. Dengan ada kemungkinan ada ihtimal ziyadah tadi, kemungkinan lebih dia melakukan lebih itu tadi, maka apa? Maka dia harus, bukan harus, dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Seperti itu. Namun ya. Ya. Dia disebutkan amma law taraddada fi ziyadati ba'da al-fi'li kan syakka fi tashahud al-akhir asalla arba'an am khamsan fala yundabu lahu sujudu lidzalika taraddud. Namun apabila dia ragu, tapi setelah dia mengerjakan pekerjaan tersebut, seperti apa? Seorang dia sudah tashahud akhir. Tashahud akhir berarti kan sudah menandakan dia di akhir salat. Dia ragu, dia sudah salat 4 atau 5. Dia dari tashahud akhir, ya. Maka untuk kondisi seperti ini dia enggak disunahkan untuk apa? Sujud sahwi karena keraguan hal ini. Ya. Karena kalau dia nambah, dia ini 4 atau 5. Ya, kalau dia nambah jadinya 6. Ya. Jadi itu Ikhwati asy-syukumullah rahimanallahu yakum, di antara sebab-sebab yang disunahkan seseorang melakukan sujud sahwi itu ada apa? Ada empat, yaitu yang pertama adalah meninggalkan ab'adus shalah atau ba'dul ba'd. Ya, tadi kita sudah jelaskan meninggalkan sunnah muakkadah dalam salat atau ya, sesuatu yang dalam sunnah muakkadah tadi. Seperti kita katakan tasyahud awal sunnah muakkadah, berarti zikirnya juga sunnah muakkadah. Meninggalkan zikirnya hukumnya apa? Disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian melakukan sesuatu yang apabila sesuatu ini dilakukan dengan sengaja akan membatalkan sholat, tapi apabila dilakukan karena lupa atau karena tidak tahu, ya maka apa? Maka dia disunahkan untuk membayarnya dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga adalah naqlu ruknin qauli, memindahkan rukun qaul seperti tadi al-fatihah, ya. Ke bukan tempatnya, Al-Fatihah dibaca pas ruku, Al-Fatihah dibaca pas sujud misalnya. Dan ini tidak berlaku bagi apa? Dua, yaitu rukun qauli. Yang pertama itu takbiratul ihram, ya. Kemudian yang kedua lah assalam. Tidak berlaku. Kemudian yang keempat lah iqra'u min fi'li mahtimali ziyadah. Melakukan rukun fi'li dengan adanya kemungkinan apa? Ziyadah. Seperti seorang yang ragu tadi. Tadi kita contohkan sujud. Kita contohkan hari ini sekarang rakaat misalnya. Seseorang dia lupa. Ya. Seorang dia lupa. Dia apa namanya? Sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat, kan? Nah, dia tiga atau empat. Maka ketika dia ragu tiga atau empat, maka diambil yang tiga karena yang pasti adalah jumlah yang tiga. Yang empat ragu. Nah, maka kemudian dia tambah lagi satu rakaat. Nah, ketika dia menambahkan satu rakaat, itu kan ada kemungkinan dia sholat lima rakaat. Nah, kemungkinan inilah yang kemudian menyebabkan dia disunahkan untuk apa? Untuk sujud sahwi. Khotir syadukumullah rahimanallahu iyakum. Sebelum kita mengakhiri bab ini atau pasal ini, sebagian mungkin bertanya, loh, lantas bagaimana apabila seseorang meninggalkan rukun, ya? Apakah kemudian seorang tadi wajib melakukan sujud sahwi? Tadi kan kita katakan sujud sahwi dalam mazhab sunnah. Tidak ada hukum sujud sahwi yang hukumnya wajib. Ya. Kemudian, ya, lantas bagaimana? Ya. Karena sebagian orang juga memahami bahwa kalau dia melupakan rukun atau ketinggalan rukun sholat, cukup diganti dengan sujud sahwi. Ada yang berpemahaman seperti ini. Ya. Khotir syarinya syadakumullah rahimanallahu ayakum. Namanya rukun dalam sholat, ya itu kalau ditinggalkan sholatnya gak sah. Paham? Ya, maka gak bisa diganti dengan sujud sahwi. Lantas bagaimana? Maka ada beberapa kondisi sebenarnya. Pertama, jika seseorang dia lupa rukun, ya, dia lupa rukun, misalnya dia lupa tadi setelah apa namanya dia lupa satu sujud misalnya. Ya, dia lupa satu sujud. Atau dia lupa Al-Fatihah biar gampang. Dia lupa Al-Fatihah. Ya. Maka apa yang dia lakukan ketika misalnya dia lupa Al-Fatihah, dilihat. Ya. Dia lupa Al-Fatihah di rakaat pertama. Ya. Maka kondisi pertama adalah dia belum sampai kepada rukun yang sama di rakaat selanjutnya. Maknanya dia belum baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Dia masih sujud misalnya baru ingat, iya ternyata tadi saya lupa baca Al-Fatihah. Maka apa yang dilakukan? Dia kembali lagi kepada Al-Fatihah, ya. Kemudian apa? Dibaca sama di Al-Fatihah, kemudian di Al-Fatihah dia ruku, dia iktidal, dia sujud lagi. Ya. Ini ketika apa? Ketika dia belum sampai kepada rukun yang sama di rakaat selanjutnya. Ya. Seorang lupa Al-Fatihah, ya. Di rakaat pertama. Kemudian dia ingat pas sujud. Maka dia lakukan apa? Dia kembali lagi, bangkit, ya dia baca Al-Fatihah, dia baca surat, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud lagi. Ya, itu kondisi yang pertama. Ketika seseorang lupa membaca Al-Fatihah atau lupa rukun, maka dilihat dia sudah sampai pada rukun yang sama di rakaat selanjutnya atau belum. Kalau belum, dia kembali. Ya. Rukun. Kemudian yang kedua adalah dia sudah sampai di Al-Fatihah, dia sholat satu rakaat, ya. Kemudian dia sampai ke rakaat kedua dan dia sudah baca Al-Fatihah dan dia baru ingat kalau dia belum baca Al-Fatihah. Maka apa dia yang lakukan? Ya, rakaat yang pertama tadi gugur. Maka dia menambah satu rakaat lagi. Karena rakaat pertama enggak dihitung. Kenapa? Karena apa? Karena dia sudah sampai kepada rukun yang sama. Ya, paham ya? Ini kondisi pertama. Kondisi pertama dia kembali karena karena dia belum sampai kepada rukun yang sama di rakaat selanjutnya. Ya. Kondisi kedua dia sudah sampai, maka yang dilakukan adalah apa? Dia dia menambah satu rakaat lagi. Ya. Kemudian kondisi selanjutnya adalah ya dia sudah nyampe rumah misalnya. Ya, dia sudah sampai rumah. Apa yang dia lakukan ketika dia sudah sampai rumah? Dia ingat, oh ternyata tadi saya belum Al-Fatihah, ternyata saya, yang dia lakukan adalah ya dia mengulang sholatnya karena dia sudah sampai rumah. Ya, maknanya sholatnya tadi dilakukan dengan tidak terpenuhinya rukun. Ya, sholat yang tidak terpenuhinya rukun ya enggak sah. Seperti itu. Jadi ikhwati rasyadikumullah rahimahullah yakum, ini tambahan, sedikit tambahan karena mungkin banyak yang masih iskal ini lah, terus rukun bagaimana kan gitu. Jadi beberapa hukum terkait orang yang meninggalkan rukun sholat. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua apa yang disampaikan, termasuk juga tadi sebab-sebab sujud sahwi dan juga bagi orang yang kemudian meninggalkan rukun sholat apa yang seharusnya dia lakukan, ya, kondisi-kondisinya. Mungkin kita cukupkan dulu kajian kita pada sore kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, memberikan kita keikhlasan dalam menuntut ilmu, meridhai kita, ya, dan kemudian ya memilihkan jalan-jalan yang benar untuk kita, ya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.